بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas jalan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Demi Allah, ini adalah nikmat yang tiada taranya. Ini karunia yang paling mulia. Tidak ada nikmat yang paling mulia di dalam Islam ini setelah Allah membimbing seorang hamba untuk beriman, daripada kenikmatan bimbingan petunjuk untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kita ya dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sayyidina habibina wa syafi'ina syafi'ina yaumil qiyamah inda Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberi petunjuk dan bimbingan untuk senantiasa meneladani beliau dalam kehidupan ini. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah, akidah al-asma'i wa sifat, ya, akidah yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah banyak berbicara, menyampaikan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam bab yang mulia ini, yaitu tauhid al-asma'i wa sifat. Kemudian pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, ya, mulai menjelaskan sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai dengan pembahasan kitab sifat al-istiwa. Sifat al-istiwa yang makna dan maksud dari sifat tersebut adalah menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Tinggi, istiwa di atas arasy, yaitu irtifa' wal'ulu, yaitu tingginya Allah di atas arasy, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Arab dan juga sebagaimana bahasa Al-Quran dan bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan tentang al-istiwa. Ya, kenapa ini kita lanjutkan? Karena masih banyak di sana pembahasan yang berkaitan dengan istiwa. Ya, bahkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan tentang sifat istiwa, pembahasan tentang sifat istiwa, ya, menjadi polemik, ya, di kalangan ahlul kalam, menjadi, ya, perkara yang diperselisihkan, yang ditakwilkan oleh ahlul kalam. Ya, sementara kita telah mendapatkan, mengetahui dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat tersebut dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan hal itu. akan tapi muncul sekte dari Ahlul Kalam mengingkari sifat tersebut, kemudian mentakwilnya dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, dengan berbagai syubhat yang berlandaskan logika semata. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Untuk menambah ya, penjelasan atau dalil yang menjelaskan sifat istiwa yang Allah tetapkan bagi dirinya, kita perlu juga menyampaikan sebagian hadis yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan didengar oleh para sahabat dan diimani oleh mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata kepada Abu Hurairah sembari menggandeng tangan beliau, ya, memegang tangan Abu Hurairah, kemudian bertanya kepada Abu Hurairah atau menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, inna Allah khalaq as-samawati wal aradina wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Hadis diriwayatkan Imam Nasa'i dalam tafsir dan hadisnya adalah hadis hasan. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, memperkuat, mempertegas makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita bacakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arsh, ya, memilih sesuai dengan keagungan dan kebesaran dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, masyiatihi, untuk istiwa di atas arash, tinggi di atas arash, kendati sifat ya tinggi tersebut, ya, sifat tinggi tersebut adalah sifat dzatiyah, ya, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya adalah sifat yang senantiasa menyertai zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi, bahkan ya sebelum diciptakan arsh, arsh makhluk yang pertama, sebelum diciptakan arsh, sifat ketinggian itu merupakan sifat yang selalu menyertai diri Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk al-istiwa di atas arasy, bermakna tinggi, setelah penciptaan langit dan bumi, setelah penciptaan langit dan bumi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Qatada bin Nu'man radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma faragha Allahu min khalqihi istawa ala arsyi. Setelah Allah selesai menciptakan makhluknya, ya, kemudian istawa ala al-arsy, dan secara spesifik setelah menciptakan langit dan bumi, nah, kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Dan ini sesuai ya dengan redaksi Al-Quran, ya, bahwa setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu 6 hari, nah, kemudian Allah istawa di atas arasy-Nya. Hadis riwayat Imam Al-Khallal dalam kitab Sunnah dengan sanad yang sahih, ya, berdasarkan sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dalam ya periwayatan hadis. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Itu di antara atau di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat istiwa sesuai dengan makna yang terkandung di dalam 7 ayat dalam surah yang telah kita sebutkan, surat Al-A'raf, surah Yunus, surah Al-Ra'd, surah ya As-Sajdah, Taha, As-Sajdah, ya, kemudian dalam surat Naam Al-Hadid. Nah, semua hal itu menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy, ya, secara hakiki, bukan majazi. Nah, bahwa istiwa tersebut sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada ketinggian Allah. Maka dalam hal ini kita mendapatkan ya penjelasan para ulama salaf bahwa makna istawa di dalam bahasa Arab dan secara khusus ya sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ada empat ya penafsiran, empat ya perkataan ulama salaf yang saling menguatkan dan ya, saling menyempurnakan, dan tidak ada pertentangan dalam hal itu, yang seluruhnya menunjukkan pada sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa al-arsy, ya arasy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi, dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling berat dan yang paling mulia, ya, dan yang terindah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya bahwa makna istiwa ya, yang dipahami oleh ulama salaf ada empat. Yang pertama al-ulu, al-ulu. Kemudian al-irtifa', irtafa'ala, istawa'ala, itu juga bermakna ulu. Wastiqrar, tetap di atas sesuatu. Ya. Was-su'ud, dan naik. Jadi keempat makna yang dinukilkan dari ulama salaf tentang istiwa itu menunjukkan kepada sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, irtifa', istiqrar, istaqarra, yastaqir, itu tetap tinggi di atas sesuatu. Istaqarra ala syai', tentu yang demikian itu sesuai dengan istiqrar, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Allah butuh kepada arsy? Ya. Akan tapi arsy membutuhkan Allah, bahkan para malaikat yang memikul arsy. Ya. 8 malaikat yang memikul arsy, semua mereka ya membutuhkan pertolongan Allah, dan semua hal itu mampu mereka lakukan karena kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana mungkin Allah membutuhkan arsy? Ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamanah, dan dipikul arsy pada hari kiamat ya 8 malaikat. Yang salah satu ya dari mereka disebutkan dalam sebagian hadis ya bagaimana besar ciptaannya, fisiknya, jarak antara ya daun telinganya dengan pundaknya ya itu sejauh sab'umi'ati am, masiratu sab'umi'ati am, perjalanan 700 tahun. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, Maha Suci Allah dari berbagai persepsi negatif ya, dan Allah Maha Agung, Maha Besar dari seluruh ya makhluknya. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah, di waktu Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabatnya, menyampaikan lafaz Al-Quran dan juga maknanya secara bersamaan. Bahkan tujuan ya lafaz Al-Quran disampaikan untuk ya dipahami maknanya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam beberapa ayat, 7 ayat, semua hal itu telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya ya, orang-orang yang jamin masuk surga, orang-orang yang terbaik di kalangan muhajirin wal ansar, dan semua persahabat adalah orang yang baik, yang mulia. Mereka mendengar ayat tersebut. Mendengar ayat tersebut, subhanallah, karena fitrah mereka yang masih lurus, hati mereka yang masih bersih, pikiran mereka yang masih jernih, mereka yang selalu mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak menghakiminya dengan akal, tapi ucapan mereka sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati, saddaqna, kami membenarkan. Maka tidak satu pun, tidak satu pun ya dari sahabat Nabi yang mempermasalahkan ya ayat tentang istiwa yang terdapat dalam 7 ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Ini menjadi pertanyaan ya di semua renungan bagi kita. Di waktu yang sama ya kritikan yang tajam ya atau bantahan yang tidak bisa ya ditolak menjelaskan ya kebatilan, penyimpangan pemahaman orang-orang yang ya merekayasa, menta'wil, mengingkari sifat-sifat Allah dengan berbagai alasan dan syubhat. Ya, kenapa tidak ada yang komplain di kalangan para sahabat? Selanjutnya setelah Rasul wafat, kemudian para sahabat mewariskan ilmu tersebut kepada generasi setelah mereka, kalangan tabi'in, juga tidak ada yang komplain, tidak ada yang mempermasalahkan. Ya, tidak ada yang mempermasalahkan. Subhanallah. Ya, ijma' mereka bahwa mereka beribadah kepada Allah, berdoa, mengangkat hajat dan kebutuhan mereka kepada Allah, bertadarru', munajat, berdoa, tangan mereka ya diarahkan ke atas, diangkat ya, hati yang juga tertuju ke arah yang tinggi. Subhanallah, tidak ada juga yang komplain. Tabi' tabi'in baru penghujung dinasti Bani Umayyah muncul Ahlul Kalam, dia sekte Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan yang berguru pada Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham berguru pada ya Yahudi. Subhanallah, itulah silsilah sanad mereka, para pengingkar sifat Jahmiyah, kemudian ya mewariskan syubhat-syubhat mereka kepada sekte-sekte Ahlul Kalam setelahnya, kemudian diadopsi oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah dan orang-orang yang ya mengikuti pemahaman mereka. Maka apa yang terjadi? Ya, mereka ingkari, mereka ta'wil, dan semua Ahlul Kalam ya dengan berbagai sekte semuanya mengingkari sifat al-istiwa ya dan menta'wilnya. Subhanallah ya. Rasul, para sahabat, tabi'in, ahli sunnah semua sepakat menetapkan semua Ahlul Kalam ya mengingkarinya dengan menta'wil sifat tersebut. Dari mana sumber pemahaman mereka pentakwilan tersebut? Ya, dari sekte Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan yang gurunya dari kalangan ya orang-orang filsafat ya al-Wuthaniyin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Dan Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari ya Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham mengambil dari Labid bin Asam yang ya penyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Hai, demikian itu harus kita ketahui. Itulah silsilah keilmuan orang-orang yang mengingkari sifat, bukan dari sahabat. Itulah silsilah keilmuan orang-orang yang mentakwil sifat, bukan dari tabi'in, bukan dari atba' tabi'in, bukan dari imam yang empat, bukan dari imam yang mengarang kitab hadis, bukan dari imam ahli sunnah wal jamaah, tapi guru mereka adalah orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menghakimi dalil dengan akal, orang-orang yang menolak ya dalil dengan alasan bertentangan dengan akal. Mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ya persepsi-persepsi yang tidak bisa juga terima dengan akal, dengan alasan jika ditetapkan berarti akan ya terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, sementara Allah tidak serupa dengan makhluk ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menafikan penyerupaan dengan makhluk dan juga menetapkan sifat di waktu yang sama. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, suatu pun yang serupa dengan Allah ya, dan Allah Maha Sami' mendengar dan Maha Basir yaitu melihat. Jadi ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Yang dinafikan tashbih ya. Nah, ikhwatul iman, para ulama rahimakumullah, kenapa hal itu terjadi? Karena sekte yang pertama sekali muncul menentang ya, mempertentangkan dan menentang akal, menentang wahyu adalah Jahmiyah. Sekte sebelumnya yang muncul Khawarij, Syiah, Qadariyah ya, muncul bukan disebabkan ya karena menentang wahyu, tapi pemahaman yang keliru terhadap wahyu. Pemahaman yang keliru terhadap seperti kaum Khawarij ya. Tapi begitu muncul Jahmiyah yang dipelopori Jahm bin Sufwan, muncullah ya penentangan terhadap wahyu, muncullah pernyataan bahwa akal bertentangan dengan wahyu. Kemudian terus dikembangkan, yang tentunya teori tersebut diambil dari orang-orang filsafat ya, bukan dari orang Islam, kaum filsafat. Itulah yang teori yang dikembangkan Ahlul Kalam. Kemudian mereka gunakan teori-teori yang seperti itu untuk membahas tentang ya teologi ketuhanan, tentang masalah sifat, sehingga teori-teori yang dipahami oleh akal mereka, yang dicetuskan oleh pikiran mereka, yang itu teori yang sesuai untuk membahas dan mengkaji keilmuan yang berkaitan dengan manusia di dunia ini, mereka gunakan untuk membahas, mengkaji tentang kebesaran keagungan Allah. Maka tentunya tidak akan ya muncul kesesuaian dalam hal ini, bahkan akan muncul ketimpangan, kesesatan, karena teorinya berbeda. Perkara iman kepada Allah adalah hal yang gaib, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, perkara yang gaib ya. Adapun teori yang digunakan oleh Ahlul Kalam, teori yang mereka pahami ya, yang berkaitan dengan manusia, maka tentu hasilnya akan ya keliru, penilaiannya akan keliru, kesimpulannya akan keliru. Nah, hal ini juga ya perlu disampaikan ya, pemahaman yang nyeleneh yang menuduh bahwa manhaj yang diikuti oleh para ulama ahli sunnah yang mengikuti para salafus saleh, menurut mereka Ahlul Kalam, orang-orang liberal, itu akan merupakan sebab matinya kepakaran, kata mereka. Jadi kepakaran mereka maksud yaitu sesuai dengan konsep keilmuan Ahlul Kalam, kaum liberal dan sekuler. Sementara konsep keilmuan Ahli Sunnah yang mengikuti salaful ummah dan dakwah salaf, ya manhaj salaf, tentunya berbeda, berseberangan ya. Perbedaannya bagaikan ya antara siang dan malam. Nah, maka timbul kerancuan dan kesimpulan yang tentunya tidak ilmiah sama sekali, karena hasil kesimpulan yang tendensius yang dilandasi oleh pemahaman yang keliru dalam memahami konsep keilmuan, ya, keislaman yang diikuti oleh para ulama salaf yang telah melahirkan pakar-pakar ilmu dalam berbagai disiplin keilmuan. Nah, para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita ingin membuktikan kerancuan dan kebatilan ta'wil ahlul kalam itu, bahwa apa yang mereka suguhkan pada umat, yang mereka tulis di tulisan-tulisan mereka tentang sifat-sifat Allah, kemudian ditakwil, ada suatu kebatilan, ya, kebatilan yang nyata, dan kita harus menyingkap kebatilan itu. Kita harus kasyf syubhat, yaitu menyingkap syubhat dan, ya, menjelaskan sisi kebatilannya. Bahwa demikian itu tidak bisa diterima secara syariat, secara akal dan fitrah yang sehat. Dalam hal ini, kita akan istifadah dari para ulama ahli sunnah yang menjelaskan kebatilan tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang wafat tahun 751 Hijriah, di dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah, menjelaskan, ya, As-Sawa'iq Al-Mursalah ala Al-Jahmiyati wal-Mu'attilah, ya, As-Sawa'iq itu, ya, sa'iqah, itu petir, ya, yang dikirim, ya, petir yang dikirim untuk, ya, menghantam, ya, kaum Jahmiyah dan Mu'attilah. Itu judulnya, sangar banget, ya, judulnya. Jadi di dalam kitab ini, dalam kitab Sawa'iqul Mursalah, beliau jelaskan tentang kebatilan ta'wil, tentang juga, ya, syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu adalah majazi, tidak hakiki. Kemudian disebutkan, ya, ayat-ayat mereka ta'wil, kemudian dibantah oleh beliau. Tentang masalah sifat istiwa, ya, beliau jelaskan kebatilan ta'wil mereka, ahlul kalam, dari lebih dari 40 sisi pendalilan. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyimpulkan sebagian sisi pendalilan, sisi, ya, dalil yang menjelaskan kebatilan hal itu. Perlu diketahui, ahlul kalam, pengikut Jahmiyah, Al-Mu'attilah, ya, jadi para pentakwil sifat yang mengingkari sifat itu dikelompokkan pada sekte Jahmiyah, bukan ahli sunnah, sekte Jahmiyah. Karena Jahmiyah lah yang menjadi guru dan juga pelopor pemikiran itu. Jahmiyah, sebagai yang kita jelaskan tadi, itu mengikut Jahm bin Sofwan, yang mengambil ilmu muridnya dari Ja'ad bin Dirham. Ya. Ja'ad bin Dirham, silsilahnya, ya, keilmuannya, yaitu mengambil dari Labid bin Asam yang menyihir Nabi SAW. Begitu, orang Yahudi. Nah, kemudian, ya, kendati pelopornya adalah Jahm bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, tapi keilmuan atau teori, ya, pengingkaran sifat tersebut itu dikembangkan oleh Jahm bin Sofwan, maka lebih dikenal dinisbatkan pada Jahm, yaitu Jahmiyah. Nah, kemudian terus diadopsi pemikiran itu oleh orang-orang Mu'tazilah, kemudian begitu juga kaum Asy'ariyah dan orang yang mengikuti mereka. Maka para pengingkari sifat, mentakwil sifat, yang kesimpulannya mengingkari sifat, itu dikelompokkan kepada sekte Jahmiyah, bukan kepada sekte Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebutkan bahwa, ya, takwil, pentakwilan Ahlul Kalam atau Jahmiyah tersebut, ya, mereka mentakwilkan sifat istiwa dengan pentakwilan yang banyak, ya. Kan tapi yang masyhur, yang paling masyhur, yang terkenal dari takwil mereka terhadap sifat istiwa itu adalah dengan makna al-istila. Al-istila yaitu berkuasa. Ay malaka wa qahara. Istaula. Jadi dalam Al-Quran summa istawa 'alal 'ars, istawa. Lalu mereka takwilkan, selewengkan maknanya istaula, yang berarti malaka wa qahara, yaitu menguasai, berkuasa atas sesuatu. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ya, menukil dari sekte Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan Al-Ash'ari mengkritisi, ya, bahkan memponis, menghukumi bahwa pentakwilan tersebut suatu yang bid'ah dan sesat dalam kitab, ya, Al-Ibana fi Usuliddiyanah. Nah, jadi pentakwilan mereka, ada yang mereka menyebutkan bahwa karena makna istawa, istawa ala al-hasya itu dalam bahasa Arab, ya, melebihi 15 makna, maka tidak bisa ditentukan, dipastikan secara spesifik makna yang dimaksud dalam istawa. Maka mereka, ya, mentakwil, memilih makna yang cocok menurut mereka untuk istawa alal arsy, yaitu istaula, yang artinya berkuasa, menguasai. Jadi istawa alal arsy menurut mereka istaula berarti Allah menguasai arsy. Baik. Sehingga begitu ditakwil, diselewengkan, dan ini lebih cocok dinamakan dengan tahrib, penyelewengan, bukan takwil. Karena takwil juga mengandung makna yang positif, ya, tafsir. Nah, ditahrib, diselewengkan, yang aslinya istau, istawa ala, kemudian istaula, ya, istawa ala, kemudian ya istaula, ditambah lam sini, istaula, yang berarti kuasa. Nah, nah, kata Imam Ibnu Qayyim, pentakwilan tersebut sungguh batil sebatil-batilnya, ya, dan itu bisa dijelaskan dari, ya, lebih dari 40, ya, poin penting dari sisi pendalilan yang menjelaskan kebatilan, ya, pentakwilan sifat istawa dengan istaula. Saya akan simpulkan, ya, tidak semua akan kita baca pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perlu dipahami para pemirsa, ya, yang membaca Al-Quran dan juga yang membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita mendapatkan atau membaca dalam Al-Quran bahwa pertama, kalimat istawa itu kalimat, ya, dalam bahasa Arab, bahasa Arab istawa, istawa, yang bahasa Arab tersebut adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW, bukan bahasa kaum radikal, ya, sungguh sangat dungu dan jahil orang yang menuding bahwa bahasa Arab itu bahasa menunjukkan radikalisme. Ini suatu kebatilan yang harus diingkari, ya. Tidak akan mungkin sah solat kita dan berbagai ibadah jadi bahasa Arab, ya. Masalah Allah Maha Besar begitu, Allahu Akbar, ya. Dalam solat Subhanallah Azim, ya, Maha Suci, Allah yang Maha Agung gitu. Tidak, Subhanallah. Tapi Al-Fatihahnya pakai bahasa Arab atau bahasa selain Arab, ya. Jadi bahasa bukan sumber radikal. Bahasa adalah sumber keilmuan. Bahasa keilmuan. Bahasa Al-Quran. Bahasa hadis. Bahasa para sahabat. Tabi'in, atba'ut tabi'in. Bahasa ulama Islam. Bahasa kaum muslimin. Ya. Maka tuduhan yang zalim, yang muncul dari kebencian, ya, kedengkian, kebencian dan kedunguhan, terhadap ya Islam, ya, menimbulkan berbagai pernyataan yang aneh dan nyeleneh. Ya, kalau kita perhatikan Al-Quran Al-Karim dan bahasa Arab, kita akan mendapatkan ya Al-Quran, di dalam Al-Quran kalimat istawa itu ada isinya yang mutlak, yaitu istawa, kalimat istawa tanpa disertai oleh huruf-huruf jar, tidak disambung dengan huruf-huruf jar. Ya. Dan ada yang muqayyad, ya, istawa yang disertai dengan huruf jar. Ada ila, ada ala. Nah, sebenarnya akan dijelaskan. Maka yang mutlak itu mutlak, yaitu tidak disambung, ya, tidak bersambung dengan huruf, hanya kalimat istawa, istawa. Dan bila kita mendapatkan dalam Al-Quran kalimat istawa tidak disambung dengan huruf ala atau wa atau ila, itu artinya apa? Kamula wa tamma, itu sempurna dan lengkap. Ya. Seperti firman Allah, walamma balagha ashuddahu wastawa. Balagha ashuddahu wastawa. Jadi setelah dia balik, kemudian istawa dan sempurna. Jadi seorang laki yang sempurna dan balik. Kamula wa tamma. Itu arti dari istawa bila kita yang mendapatkannya tanpa disertai huruf ila atau ala. Naam. Artinya mutlak. Baik. Maka kalau kita kata wastawa atau am, berarti makanan telah siap saji. Ya, siap dihidangkan. Adapun muqayyad, nah ini terdapat tiga bentuk, ya, tiga jenis, tiga macam. Nah, pertama yaitu disertai dengan huruf ila, jadi istawa, kemudian setelahnya ada ila, ya, seperti firman Allah, thumma istawa ila sama, istawa ila, ya. Nah, seperti dalam bahasa Arab mungkin istawa fulan ila sath wa ila al-ghurfa. Istawa ila, apa arti istawa ila? Ya. Dan itu disebutkan, ya, di dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an, istawa ila. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi, ya, seluruhnya. Kemudian istawa ila sama. Apa arti istawa ila sama? Akan kita jelaskan. Istawa ila, bukan istawa ala. Redaksi sifat istiwa istawa ala. Kemudian surah As-Sajdah, thumma istawa ila sama wahya dukhan. Dalam surat Fussilat, na'am. Dan surah Fussilat, thumma istawa ila sama wa hiya dukhan. Istawa ila sama. Nah, thumma istawa ila sama. Dan dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim bahwa istawa ila di dalam bahasa dan bahasa Al-Quran itu, kata beliau, hadha bima'na al-ulu wal-irtifa' bi ijma'is salaf. Istawa ila itu bermakna juga ulu, tinggi, berarti menuju ke arah yang tinggi, ya, irtifa, tinggi, ya, irtifa. Ini kata beliau bi ijma'is salaf, kesepakatan ulama salaf. Istawa ila, istawa tanpa disertai huruf ila, tanpa disertai huruf ala, itu bermakna kamula wa tamma, sempurna, ya, dan lengkap. Kemudian yang kedua, istawa di dalam bahasa Arab yang muqayyad, yang disertai dengan huruf, yaitu disertai dengan huruf ala. Ala. Dan juga sebagian firman litastau ala zuhuri, agar kalian istawa ala zahri, ala zuhurihi, di atas punggungnya. Ya. Begitu juga wastawat ala al-judi. Jadi safinah yaitu kapal Nabi Nuh itu, ya, istawa ala al-judi, yaitu bukit namanya Judi. Naam. Al-judi. Baik. Begitu juga fastawa ala suqihi. Jadi tanam-tanaman itu istawa ala suqi, di atas pohonnya, di atas batangnya. Apa maksud dari istawa ala ala ini? Kata Imam Ibnu Qayyim juga, ya, ma'nahu al-'ulu wal-irtifa' wal-i'tidal bi-ijma' ahli al-lughah. Juga maknanya ulu wal-irtifa', tinggi, naik, i'tidal, ya, yaitu berada tegak di atas sesuatu. Bi-ijma'i ahli al-lughah, berdasarkan kesepakatan pakar bahasa, ahli bahasa. Nah, kenapa demikian? Karena seringkali ahlul kalam itu, ya, bermain dari sisi bahasa, ya, menebarkan syubhat-syubhat mereka dengan mempretelin bahasa Arab dengan istilah-istilah yang, ya, muncul seolah-olah mereka yang pakar bahasa Arab, ya. Kemudian pemahaman yang keliru tersebut mereka ingin terapkan di dalam memahami, ya, Al-Quran dan Hadis. Sementara ahli bahasa dari kalangan orang Arab, Arab yang betul, Arab yang betul memahami bahasa dengan benar, dan bahasa tersebut menjadi, ya, alat komunikasi keseharian mereka, dan bahasa yang mereka gunakan dalam keilmuan, ya, berbeda dengan pemahaman ahlul kalam tersebut. Nah, kemudian, ya, yang ketiga, istawa yang muqayyad tadi, yang disertai dengan huruf waw, ya, maka dalam hal ini bermakna sawa, yaitu sama, disamakan. Nah, istawal ma' wal khashaba, yaitu sama, yaitu istawal ma' wal khashaba, yaitu sawa, yaitu disamakan air dengan al khashaba, yaitu kayu. Arti istawa, jadi sama. Wastawa fulan ma'a fulan, atau istawa, istawa ada wahada, sama. Nah, tidak ada perbedaan. Nah, ini makna istiwa di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, yang diketahui dan dimaklumi di dalam, ya, di kalangan orang-orang Arab, ya, ahli bahasa. Dan tidak terdapat di dalam, ya, bahasa mereka, istilah mereka, istawa diarti dengan istaula, istawa ala. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, wala walaysa fiha ma'na istaula albatta, tidak terdapat, ya, di dalam perkataan orang Arab istaula, ya, istawa bermakna istaula sama sekali. Wala naqalahu ahad min a'immatil lugha, dan tidak pernah dinukil oleh salah seorang dari ulama pakar bahasa. Alladhi yu'tamadu qawluh, yang jadikan, ya, landasan perkataan mereka, jadikan landasan dalam ilmu bahasa. Akan tetapi, nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Sebabnya dari mana ini? Nukilan itu apakah ada dari para pakar bahasa, dari ulama-ulama salaf mengatakan hal itu? Ternyata, ya, sumbernya adalah innama qalahu mutaakhirun nuhat mimman salaka tariqal jahmi wal mu'tazilah. Akan tapi adalah itu perkataan para ahli nahu dari kalangan mutaakhirin setelah muncul Jahmiyah, yang mengikuti tariqal jahmiyah wal mu'tazilah, yang mengikuti metode kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Paham kita? Sekarang sumbernya dari mana permasalahan ini? Jadi kalau ada sekarang orang yang mengatakan dia ahli sunnah, kemudian begitu sifat ditakwil, istawa dengan tak istawa, dia bukan mendatangkan suatu yang baru, ya, tidak ada yang baru dalam sisi pentakwilan itu. Mereka hanya menukil syubhat-syubhat dan bid'ah-bid'ah pernyataan yang itu dari ahlul kalam sebelumnya. Di mana sumbernya? Nih, kalau mereka berpegang teguh dengan bahasa atau menggunakan dalilnya adalah bahasa, sisi bahasa itu ternyata adalah rekayasa, ya, pemahaman yang dikatakan, disampaikan oleh ahli nahu yang mutaakhirin. Dan kita mengetahui kendati mereka ahlul kalam, ya, banyak berkiprah dan menulis tentang masalah nahu, ya, di mukosa kata bahasa Arab dan juga ya grammarnya bahasa Arab kan begitu, kawaid-kawaidnya, nah, tapi ternyata mereka telah banyak terkontaminasi oleh pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, ini harus kita pahami dengan benar. Jadi bukan pemahaman dari sahabat, bukan pemahaman dari tabi'in, bukan pemahaman dari tabi' tabi'in, bukan pemahaman dari ulama madhahib al-arba'ah seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ahli bahasa. Perkataan beliau yuhtajju bihi, merupakan hujjah dalam bahasa. Itu sebagainya sepakati oleh para ulama dan ulama-ulama yang lain, ya. Jadi muncul hal itu dari kalangan mutaakhirin, ya, setelah muncul sekte Jahmiyah. Nah, sehingga berusaha untuk, ya, dijadikan landasan untuk memahami sifat istawa tadi. Nah, ini sisi yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim. Oleh karena itu mereka katakan, ya, orang mutaakhirin dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan juga dari kalangan juga Asy'ariyah, ya, mereka katakan itu, ya, tidak menukil, ya, lam yaqulu naqlan, tidak menukil dari ahli pakar bahasa sebelumnya. Fa innahu mujaharatun bil kadzib, itu semata-mata, ya, terang-terangan membuat kedustaan, ya. Jika seandainya mereka menukil, mengatakan menukil dari ulama sebelumnya, itu jelas kedustaan, ya, tidak ada. Karena kita jelaskan tadi bahwa pakar bahasa sebelum muncul Jahmiyah semua sepakat istawa ala makna irtafa'a wa ala, ya. Kalau istimbatan itu hanya, ya, pemahaman mereka, kesimpulan mereka, ya, bahwa istawa ala dengan makna istaula, ya. Kemudian, ya, mereka menyebutkan sebagian, ya, bukti dari syair-syair Arab, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Taib. Yang kedua, bahwa kata yang selanjutnya, ya, sisi yang ketiga, bahwa kata Imam Ibnu Qayyim, ahli bahasa, pakar bahasa, jadi kalau sering ya para akademisi mengatakan kepakaran, kita sih mengatakan, ya, pakar, ahli bahasa, ya, ahli lughah, ahli bahasa, ya, para pakar bahasa Arab, lama sami'u dhalik, tatkala mendengar hal itu, ya, mendengar istawa ala diartikan dengan istaula, yang artinya berkuasa, angkaru, mereka ingkari pemahaman itu, ghayatul inkar, ya, mereka ingkari dengan pengingkaran yang begitu keras. Dan lam yaj'aluhu min lughatil Arab, tidak mereka jadi itu bagian dari pemahaman, ya, makna dari bahasa Arab. Qala Ibnu al-A'rabi, Ibnu al-A'rabi salah seorang ulama, ya, salaf yang dia ahli bahasa, ya. Ibnu al-A'rabi bukan Ibnu Arabi, ya, beda. Ibnu al-A'rabi bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, ya, sufi, ya, ya, wahdatul wujud, beda, ya, dengan mutaakhirin. Kalau Ibnu al-A'rabi ahli bahasa, pakar bahasa. Waqad su'ila, ditanya beliau, hal yasih an yakuna istawa bimana istaula, apakah benar? Apakah bisa dibenarkan? Apakah benar istawa itu bermakna istaula? Apa jawaban beliau? La ta'riful Arab dzalik. Orang Arab tidak mengetahui hal itu. Subhanallah. Jadi pemahaman ahlul kalam yang mengatakan istawa ala bermakna istaula, sehingga begitu mereka membaca firman Allah istaw thumma istawa ala al-arsh, berarti istaula berkuasa di atas arsh, dan menguasai arsh, ya, menguasai arsh. Jadi ternyata orang Arab, ya, ini betul Arab-Arab, ya, bukan Arab-Araban, ya, betul Arab yang betul memahami Arab, al-fusaha al-bulaga, ya. Jadi mereka, orang Arab, tidak mengetahui makna istawa ala diartikan dengan istaula. Nah, kemudian kata Imam Ibn Qayyim, hadha huwa min akabir imatil lughah. Ini salah seorang dari, ya, Imam Ibn Al-A'rabi, salah seorang dari, ya, pakar ulama besar, dari pakar bahasa Arab. Baik, seperti yang dikutip dari Khalil Al-Farahidi yang pencetus ilmu arud, ya, juga ditanya tentang masalah istiwa. Apakah orang Arab mengenal, mengetahui istawa ala diartikan dengan berarti istaula? Kata dia tidak dikenal. Nah, kemudian secara makna juga ini keliru. Istawa itu berkuasa, betul menguasai arsy. Nah, sekarang kita ingin bertanya, arsy mana lebih dahulu diciptakan, arsy atau dari arsy atau apa, daripada langit dan bumi? Jawabannya jelas, ya, arsy yang lebih utama dan pertama. Baik, kemudian kapan Allah beristiwa? Setelah penciptaan langit dan bumi. Jika diartikan istawa yaitu berkuasa ala, yaitu ala al-arsh, yaitu menguasai arsh, maka ini jelas akan menimbulkan kerancuan dari sisi makna. Berarti Allah sebelum penciptaan langit dan bumi tidak berkuasa, tidak menguasai arsh. Berarti mungkin arsh membangkang kepada Allah, diciptakan tidak mau tunduk, ya. Kemudian setelah diciptakan langit dan bumi baru dikuasai. Apakah ini bisa dibenarkan seperti itu? Jelas makna yang keliru. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya. Allah berkuasa menguasai arsh sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu, ya, sebagaimana dijelaskan juga Imam Al-Khattabi, juga ahli bahasa juga, ya, bahwa bila diartikan istawa ala dengan istawa itu berkuasa, istawa ala itu berkuasa atas, maka ini tidak ada faedah dari redaksi yang terdapat dalam Al-Quran tadi. Karena Allah mengatakan thumma istawa, ya, الذي خلق سبع سماوات من منجبتكن يا الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. بعد استلاف penciptaan langit dan bumi baru istawa. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menguasai alam semesta ini, makhluk yang diciptakan Allah di bawah kekuasaan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah telah menguasai arsy, bukan Allah, ya, sebelumnya tidak menguasai arsy, kemudian setelah menciptakan langit dan bumi baru menguasai arsy, berada di bawah kekuasaan Allah. Yang jelas, ya, makna yang nyeleneh dan keliru. Nah, inilah penafsiran yang hanya, ya, berdasarkan hawa nafsu dan logika semata, ya, tidak pernah dipahami oleh para sahabat, tidak pula dipahami oleh tabi'in, dan juga tidak pernah juga dipahami oleh imam-imam kaum muslimin, imam ahli sunnah, dan juga tidak pernah disampaikan pemahaman yang seperti itu oleh ahli tafsir, ya, yang menukil perkataan-perkataan ulama salaf di dalam menafsirkan Al-Quran dan secara khusus dalam menafsirkan firman-firman Allah dalam tentang masalah sifat al-istiwa. Dan tidak diragukan ancaman bagi mereka yang berbicara tentang Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hanya berdasarkan logika semata, pendapat dan hawa nafsu, maka sungguh dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Waliyazu billah man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran hanya sebatas atau berdasarkan hawa nafsu dan pendapat semata, maka dia dalam persiapkan dia tempat duduknya di dalam neraka. Waliyazu billah. Ikhwatal iman, barakallahu rahimakumullah. Ya. Kemudian pada kesempatan kali ini mungkin yang terakhir, bahwa sebagaimana tadi yang dijelaskan, bahwa dalam redaksi sifat istiwa tersebut itu disertai dengan thumma, ya, thumma yang berarti kemudian, yang berarti makna ya thumma itu kemudian, berarti ada urutan, ada kejadian sebelumnya kemudian diiringi atau setelah itu datang ya kasus yang lain, thumma. Nah, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian setelah itu jadi ada urutan, tidak bersamaan. Setelah ciptakan langit dan bumi, Allah istawa alal arsh. Sementara arsh tersebut, sebagaimana yang jelaskan dalam hadis Al-Quran dan hadis, telah diciptakan sebelumnya. Jadi 50 ribu tahun, ya lebih dari 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu arsh telah ada, telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena arsy adalah makhluk yang pertama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawat wal ard bi 50,000 sana wa arsyuhu 'ala al-ma. Hadis riwayat Imam ya Muslim. Sesungguhnya Allah ya telah mentakdirkan, menentukan maqadir al-khalaiq, takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi, selama ya 50 ribu tahun, ya 50,000, wa arshuhu alal ma, dan arsh Allah telah ada di atas arsh, berarti arsh mendahului penciptaan langit dan bumi, telah ada di atas air, ya di atas angin ketujuh surat muntah, kemudian ada ya, kursi, di atas kursi ada air, di atas air ada arsh, wa fawqahu ar-rahman istawa ala arshih. Nah, dan ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran juga, bahwa Allah Subhanahu menjelaskan, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wa kana arshuhu 'ala al-ma', dan ya arsh Allah sungguh telah ada sebelum di atas aras. Nah, jika demikian, mungkinkah diartikan istawa alal ars itu berkuasa, sementara aras telah dikuasai oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi, dan Allah memilih istawa alal ars setelah penciptaan langit dan bumi? Maka jelaslah kebatilan dan kerancuan ya orang-orang yang mentafsirkan, yang mentakwilkan atau yang menyelewengkan ya makna istawa ala dengan istaula. Baik, para hadirin rahimakumullah dan para pendengar, itu sebagian ya dari sisi pendalilan atau hujjah yang menjelaskan kerancuan, kebatilan pentakwilan ahlul kalam dari sekte Jahmiyah dan yang mengikuti ya Jahmiyah tentang sifat istawa dengan makna istaula. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan keyakinan kita akan kebenaran akidah al-sunnah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian, wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih pada ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang singkat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik agar bisa memahami dan mengamalkannya, serta bisa menyampaikannya pada keluarga, orang-orang terdekat, orang yang kita cintai. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Dede Abu Musa di Gunung Sindur Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon penjelasan ketika Allah menyebutkan melupakan orang kafir yang telah melupakan pertemuan kelak di hari akhir. Bagaimana memahami sifat melupakan tersebut dengan benar? Apakah harus ditakwil? Dan bagaimana status orang-orang, terutama da'i-da'i yang menyelisih sifat Allah dari salafus soleh ini? Apakah artinya mereka menyembah kepada Tuhan yang salah, sehingga tidak boleh kita bermakmum kepada mereka jika sholat? Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan jawabannya, silakan. Nah, baik. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Yang pertama, maksud dari Allah melupakan orang-orang kafirin. Nah, apakah maksud kelupaan tersebut? Ya, apakah seperti kita lupa terhadap sesuatu yang sebelumnya terkatakan dan lupa begitu? Tidak demikian, para fisar rahimakumullah. Laisa kamitsli syai. Dan makna, ya, makna bahwa Allah Subhanahu wa Taala melupakan mereka, gitu, membiarkan mereka, tidak memperhatikan mereka. Nah, mustahil Allah lupa atau luput dari ilmu Allah sesuatu dari alam semesta ini. La yakhfa 'alallahi khafiya. Nah, ya'lamu ma fi sudur. Nah, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Allah mengetahui kondisi orang kafirin, ya, siapapun di dunia atau di akhirat mereka masukkan ke neraka. Allah mengetahui posisi mereka, di mana mereka. Tapi di dalam bahasa Arab, karena itulah bahasa Arab, kita memahami orang Arab, ya, tatkala melampiaskan, ya, kemarahan kepada orang-orang yang mungkin telah menyimpang menyelain Allah, nasi itu kah? Ansak. Padahal dia kenal, tapi tatkala dia melupakan, artinya saya tidak perlu lagi denganmu, tidak memperhatikan, ya biarin saja. Itu secara bahasa dipahami oleh Arab seperti itu. Adapun, ya, ilmu Allah, ya, ilmuha inda Rabbi fi kitabin la yadillu Rabbi wa la yansa. Semua umat-umat yang ditanya oleh Fir'aun, Musa, naam, mabal qurunil ula, bagaimana kondisi keberadaan kurun-kurun generasi manusia sebelumnya? Musa mengatakan ilmuha inda Rabbi, diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi kitab, telah tertulis semua lahil mahfuz. Ya, Allah enggak lupa. Tidak sesuatu yang hilang dan luput dari ilmu Allah. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Rabbku tidaklah sesat, hilang ke ilmu kemudian lupa. Ya, la yansa. Ini. Tapi kita dalam baca bahasa Arab, dalam membaca Al-Qur'an, kita memahami sesuai dengan, ya, bahasa yang dipahami oleh orang Arab. Ya. Kalau kita memahami bahasa Indonesia lupa, ya, suatu sebelumnya kita ketahui dan lupa, ini jelas, ya, sifat yang ada pada diri manusia. Betapa banyak, ya, sifat apa, suatu yang kita lupakan, bahkan, ya, disengaja atau tidak, kita lupa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maksud dalam Allah, dalam ayat atau yang menjelaskan dalam nas, menjelaskan bahwa Allah lupa kepada mereka, yaitu membiarkan mereka, tidak dibimbing. Nah, sebagaimana tatkala mereka menyimpang, ya Allah biarkan mereka. Dan tatkala juga Allah lupakan mereka, begitu juga, ya, bagaimana Allah melupakan hamba tersebut, yaitu Allah tidak membimbing seorang hamba untuk mengetahui kemaslahatan dirinya, sehingga dia celaka dan binasa. Dan ini adalah penafsiran yang benar, bukan ta'wil yang diartikan dalam artian ya ahlul kalam yang tercela tadi. Maka kalau kita kembali kepada kitab tafsir para ulama salaf, jadi mereka menjelaskan makna yang benar. Ya, ahlul kalam itu di dasar mereka tidak mengimani sifat tadi atau perbuatan Allah. Allah mengabarkan, yaitu melupakan mereka. Nah, kemudian apa maksudnya? Karena tidak akan mungkin kita katakan Allah lupa, arti sama sekali tidak mengetahui sesuatu, mustahil. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sementara Al-Quran tidak bertentangan. Lalu para ulama jelaskan, para ulama salaf yang memahami Al-Quran dijelaskan maksud Allah melupakan mereka yang kafirin, arti Allah membiarkan mereka tenggelam dalam siksaan dan juga bahkan di dunia Allah lupakan mereka karena Allah tidak bimbing mereka sehingga mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini maksud ya, dan itu bukan pentakwilan yang dimaksud dalam pembahasan kitab tadi atau pembahasan istiwa yang dimaksud oleh ahlul kalam. Ya, karena ahlul kalam mentakwil itu ingin mengingkari sifat yang telah jelas-jelas ya ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya, istawa jelas mana ulu, wartifa, ya wasa'ada, yaitu naik, kan begitu. Nah, ini maksud dari Allah melupakan mereka tadi. Nah, baik. Adapun tadi pertanyaan yang kedua, ya, mereka yang terjerumus pentakwilan tadi. Jadi dalam hal ini terjerumusnya mereka ke dalam pentakwilan tadi itu disebabkan oleh syubhat yang meracuni akal pikiran mereka. Syubhat. Seperti yang kita sampaikan, syubhat mereka kalau istawa kita tetapkan secara hakiki yang dipahami mereka dengan logika mereka yang rusak dan singkat sekali ya, akal pikiran yang singkat. Ya, mereka memahami istawa, mereka melihat istawa al-malik al-arsh, karena arsh itu adalah dipahami secara basarirul mulk, yaitu singgasana raja. Jadi menurut mereka istawa al-malik al-arsh, yaitu ya terjemahan itu bersemayam ya, berarti dia duduk di atas arsh. Pemahaman mereka ya, teori manusianya yang digunakan bahwa arsh berarti lebih besar dari raja. Berarti kalau arasnya jatuh, raja akan jatuh. Dan begitu. Berarti raja membutuhkan aras. Begitu. Itu dipahami. Nah, teori yang seperti pemahaman seperti ingin diterapkan untuk memahami firman Allah istawa 'alal arsy. Naam, thumma istawa 'alal arsy. Nah, ini yang keliru. Kita berbicara tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kata mereka kalau ditetapkan secara zahir dan hakikinya berarti tashbih. Dari mana datang tashbihnya? Kalau dari pikiran Anda yang telah rusak memahami yang persepsinya kalau ditetapkan berarti serupa dengan makhluk, itu pemahaman Anda. Para rasul, para sahabat tidak memahami seperti itu. Para ulama tidak memahami seperti itu. Anda yang keliru. Pahami akidah yang benar. Kembali kepada pemahaman Rasul, para sahabat, tabi'in, ulama, ahli sunnah. Jangan ikuti pemahaman Jahmiyah. Jangan ikuti pemahaman Mu'tazilah, ahlul kalam. Karena kita mengetahui, Allah mengatakan, laisa kamitsli syai'. Kemudian ditetapkan, Allah menetapkan sifat, kemudian mengatakan, laisa kamitsli syai'. Berarti menafikan tashbih. Berarti tidak ada masalah. Tetapkan sebagaimana zahirnya, nafikan tashbih. Tetapkan istawa latal aras. Kemudian ya tidak sesuai dengan istiwa manusia di atas aras. Ya. Tapi sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang itu punya syubhat dan syubhat ini tentu ya tidak bisa secara spontanitas mereka ya keluar dari Islam disebabkan syubhat karena itu punya syubhat. Maka dalam hal ini jika solat mereka karena maka mereka ya, penyimpangan dan penyimpangan tidak sampai menjurumus kepada kekufuran, tapi ini sangat berbahaya karena kalau mereka betul-betul mengetahui bahwa sifat istiwa kemudian diingkari istiwa dan sifat-sifat yang lain karena mereka telah mengetahui itu benar sifat Allah diingkari bukan karena syubhat, ini kufur. Tapi karena mereka syubhat, otak dan kepala mereka penuh dengan syubhat ahlul kalam, ya, maka diingkari, ditakwil. Ya, maka mereka tetap masih dalam lingkaran Islam, ya, tapi menyimpang. Telah menyimpang dari sunnah Nabi, menyimpang dari akidah ahli sunnah. Nah, tetap solat mereka benar. Dan kaedahnya, ya, kaedahnya, bila seorang terjerumus perbuatan menyimpang atau bid'ah menyimpang dari sunnah Nabi SAW, dan itu tidak sampai kepada kekufuran, maka solatnya sah. Solatnya sah. Dan bermakmum di belakang seorang yang solatnya sah. Karena nanti mungkin menyimpang pemahamannya, itu juga solat kita sah. Ya. Itu kalau secara hukum, ya, seperti itu. Tentunya jika kita mendapatkan penyimpangan seperti itu, ya, kalau bisa-bisa kita mencari imam yang berakidah yang benar dan bacaan yang baik, maka itu lebih utama untuk bermakmum di belakang mereka. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon menghubungi kami bertanya seputar pembahasan ini. Silakan. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Iko dari Solo Selatan, Sumbar. Silakan Bapak Iko, langsung saja pertanyaannya disampaikan. Yang mau ditanyakan kalau lah bisa luar dari tema. Bapak, mohon maaf, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang ingin fokus bertanya seputar pembahasan ini, Bapak. Kalau Bapak ingin bertanya seputar pembahasan yang lain, bisa ditanyakan di kajian ilmiah yang lainnya. Kami mohon maaf, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak. Iya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silakan. Halo. Halo. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Bang Robi dari Bandung Barat, Gunung Halu. Silakan Pak Robi, pertanyaannya langsung saja yang berkaitan dengan pembahasan. Mohon maaf terputus. Mungkin bisa menghubungi kami lagi untuk bisa kami angkat dan pertanyaan Bapak bisa disampaikan, Ustaz. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Edi di Surabaya, Pak. Silakan Pak Edi, pertanyaannya langsung disampaikan. Saya nggak dengar itunya tadi, cuma langsung aja di pertanyaannya. Ya, saya kan sudah 4 bulan nggak pulang ya ke rumah. Ustaz, mohon maaf Bapak, nanti bisa ditanyakan ke Ustaz di pembahasan Fiqhul Ushul di Sabtu yang akan datang, Bapak. Kami mohon maaf sekali karena pertanyaan jauh dari pembahasan kita. Bapak nanti bisa bertanya di kajian Ustaz Khalid Samhudi Alsi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Fani di Jakarta. Silakan Abu Fani pertanyaannya. Ya. Oh, begini. Kalau arti dalam arti rahmatan lil alamin itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Karena sekarang ini kan banyak digaungkan rahmatan lil alamin. Yang sebenarnya itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, baik, ya, terima kasih kepada Abu Fani ya di Jakarta, barakallahu fik, atas pertanyaannya. Sebagaimana yang bisa saya tangkap dari pertanyaan beliau, yaitu menanyakan tentang rahmatan lil alamin. Ya, perlu kita ketahui bahwa rahmatan lil alamin itu yang merupakan ya sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syariat Islam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Dalam segala sisi. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Syariat beliau adalah syariat yang terakhir. Ya. Sehingga ajaran beliau ajaran yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ya hubungan kepada Allah dan juga hubungan sama manusia. Hablum min Allah, hablum minan nas. Kan al-alamin mencakup manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka datangnya dinul Islam adalah yang menebarkan kasih sayang, menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu. Ya. Yang menginginkan kebaikan bagi yang lain. Yang berlemah lembut dalam menyampaikan al-haq, memberikan nasihat. Mencintai kebaikan bagi sesama sebagaimana ya dicintai untuk dirinya. Maka kita dapatkan bagaimana dalam syariat Islam, syariat yang begitu sempurna dan mudah dan bisa untuk diamalkan, mengatur tatanan hidup manusia. Ya. Dalam segala ini kehidupan diatur. Ya. Rahmatan bagi orang beriman, juga rahmatan bagi orang kafirin. Kalau kita melihat bagaimana mereka yang hidup zaman Nabi waktu ya adanya khilafah al-Islamiyah sampai ya di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga ya khilafah setelah itu, mereka hidup dalam keadaan aman, tidak dizalimi. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasul perangi mereka? Bukan rahmatan lil alamin memerangi, pasti mereka banyak yang terbunuh. Sungguhnya dalam pensyariatkan madam syariat jihad tersebut rahmat, karena Allah mensyariatkan hal itu, kemudian perintahkan nabinya untuk menebarkan syariat Islam dan sebelum ada ya serangan yang di, ya atau mungkin jihad itu mereka diajak pada Islam dan apa yang diinginkan Nabi Allah rahmat bagi mereka agar mereka selamat di dunia dan selamat akhirat, rahmat. Ya. Adapun bagi kaum muslimin sungguh sangat jelas sekali. Rahmat bagi alam semesta. Ya, bagaimana kita ya menyikapi atau berinteraksi dengan yang lain, bahkan kepada hewan, binatang. Ya. Subhanallah. Sama kaum muslimin, sama manusia, tidak boleh saling menzalimi. Rahmatan lil alamin. Tapi permasalahan rahmatan lil alamin ini sering ya disalahgunakan dan juga ya disalahpahami artinya begitu, sehingga tak kala ada orang yang mengajak kepada kebenaran dengan dalil tidak sesuai dengan ya tradisi dan budaya atau pemahaman dia yang menyimpang. Oh, enggak ada nikah siusang ini ya ajaran yang keras ini seperti itu. Jadi berbagai tuduhan padahal dia tidak memahami hakikat rahmat lil alamin itu. Sesungguhnya mereka yang ya mengada-ngada dalam agama kemudian menebarkan penyimpangan kesesatan ini, mereka sungguh telah merusak ya prinsip rahmatan lil alamin tadi. Karena akan muncul kezaliman, akan muncul ketidakadilan tatkala kebenaran ya ditinggalkan, bila kemungkaran yang menjarilah, bila perbuatan khurafat bid'ah yang merajalela, berbagai akan muncul, berbagai kerusakan di alam semesta ini, sehingga Islam datang untuk menjaga ya, stabilitas, keamanan, menebarkan kebaikan, ya, tidak boleh menzolimi. Itu diajarkan oleh Islam. Itu diajarkan oleh dinul Islam, din yang diwariskan oleh Nabi dan disempurnakan oleh Allah bagi umat Islam ini. Itu rahmatan lil alamin. Nah, tapi tatkala banyak dari kalangan muslim tidak memahami hakikat dari Islam tadi dan keislaman mereka sumberkan sebuah tradisi dan juga turun-temurun sampai para leluhur, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai keislaman dan pemahaman tadi. Memahami rahmat sesuai dengan konteks ya, pemahamannya terhadap Islam yang berdasarkan tradisi dia ya. Sehingga begitu ada yang mengkritisi tentang perkara-perkara mungkin tradisi jahiliyah yang muncul, perbuatan syibidah, oh ini tidak rahmatan lil alamin. Rahmat, tebarkan kasih sayang, jangan menuduh, jangan ponis. Subhanallah, Islam datang untuk menebarkan kasih sayang, keadilan. Naam, tapi bila seorang tidak memahami hakikat keadilan kasih sayang tadi, dia akan ya seringkali salah dalam memahami ya, makna rahmatan lil alamin tadi. Jadi akidah Islam, ibadah dalam Islam, akhlak dalam Islam, muamalah, semuanya adalah datang untuk memberikan kebahagiaan untuk umat manusia, menebarkan keadilan, menepis kezoliman, menebarkan kasih sayang. Ya, seperti itu. Kenapa kita mengajak pada kebaikan, mencari kemungkaran? Karena kita ingin menjadi baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu untuk mendapatkan kebaikan tadi. Semakin banyak kebaikan, semakin banyak keadilan, semakin ya, menyebar ilmu di kalangan umat manusia, maka perihal dan ahwal mereka semakin baik. Sekarang lihat bagaimana pemahaman yang dangkal terhadap Islam menyebabkan ya, manusia salah dalam, salah persepsi dan menilai Islam. Sebabkan apa? Kejahilan orang-orang yang atas namakan Islam. Ya, sehingga perilaku mereka merugikan. Yang memiliki pemahaman-pemahaman yang ekstrim, ya, pengkultusan, fanatik, ya, sehingga hanya bisa menerima ya, apa yang muncul dan datang dari kelompoknya, dan menuding, menuduh, memponis yang lain dengan berbagai tuduhan. Berkuala dengan rahmatan lil alamin, tapi ternyata tidak rahmat bagi saudaranya. Ya. Dia bersikap berbicara tentang memperjuangkan organisasinya, lembaganya. Jika dia mayoritas, dia akan berkuasa menindas ya, korban yang minoritas. Ini tidak rahmatan lil alamin lagi. Jadi seringkali berkuala rahmatan lil alamin, tapi dia sikap berlaku tidak rahmatan lil alamin. Ya, oleh karena itu ini perlu ya kita sampaikan, kita luruskan pemahaman rahmatan Islam yang bersumberkan Quran dan hadis, pemahaman yang benar dari kalangan generasi terbaik datang menebarkan kebaikan, menebarkan keadilan, sehingga di antara sifat ahli sunnah tersebut adalah a'lamun nasi bil khalq wa arhamuhum bil khalq, yang paling mengenal kebenaran dan juga mereka yang berkasihan dengan makhluk. Kenapa? Karena panduan mereka jelas, tuntunan mereka jelas. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hubba nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dan sampai dia mencintai saudaranya, kebaikan bagi saudaranya sebagaimana cinta untuk dirinya. Barang siapa yang terus ingin masuk surga, diselamatkan dari api neraka, hendaklah dia berusaha tatkala ya ajal datang menjemputnya dalam keadaan beriman kepada yaumul akhir dan berinteraksi kepada manusia sebagaimana dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan dengan baik juga. Ya, rahmatil alamin. Bagaimana Islam ya disebutkan bahwa seorang wanita pelacur masuk surga sebabkan dia membagi minum, memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Ya. Seperti itu. Ada juga yang masuk neraka disebabkan dia mengurung ya kucing ya dikurung tapi tidak diberi makan. Maka mati disebabkan hal itu, maka dia penyebab dia masuk neraka. Waliyazubillah. Jika ini masalah berkaitan dengan hewan binatang apalagi dengan manusia. tidak boleh menzolimi, karena tidak berbeda agama, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh memfahkan darahnya. Seperti itu. Ini permasalahan yang harus dipahami dengan berbagai Islam rahmatan lil alamin. Maka kalau umat Islam kembali memahami Islam dengan benar, Islam yang diajarkan Rasul, Islam yang dipahami para sahabat, Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam yang pemahaman yang benar, bukan lagi Islam yang dipahami dengan pemahaman yang tendensius pada pemikiran pemahaman masing-masing lembaga dan seterusnya, organisasinya, atau mungkin budaya, ya, atau tradisi para leluhur, ya, yang disempitkan arti dari keislaman tadi. Ya. Islam rahmatan lil alamin yang bersumberkan Al-Quran. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan dan pemahaman bagi kita agar ya kita tidak salah kaprah dan tidak keliru dalam ya menempatkan kalimat ini. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari, kita pahami dari agama Islam ini, pemahaman yang benar ini, akidah yang benar, ya muamalah yang baik, akhlak yang mulia, nah akan menambah, menebarkan rahmat di tengah-tengah kehidupan kita di hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa ali wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.